Ayuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Terkait dengan kajian yang insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan bahas yang hari ini, sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah mengenai suatu fitnah, suatu cobaan hidup seorang muslim dalam rangka Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita semua, sampai kapankah kita akan mempertahankan agama dan keimanan kita. Dengan adanya fitnah, niscaya akan ketahuan siapa di antara kita yang benar-benar jujur dalam keimanannya dan siapa di antara kita yang tidak bisa jujur secara sempurna untuk mewujudkan keimanan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan buka pagi hari ini dengan suatu renungan terhadap ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah firmankan di dalam surat Al-Anfal. Bukan surat Al-Ma'idah ya, ayat 51, bukan. Surat Al-Anfal, ayat yang ke-25. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Yang artinya kurang lebih, dan takutlah oleh kalian terhadap suatu fitnah yang kerusakannya tidaklah menimpa secara khusus terhadap orang-orang yang berbuat zalim di antara kalian. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala amatlah pedih siksaannya. Untuk merenungi ayat ini surat Al-Anfal, maka marilah kita melihat beberapa komentar dari para ulama, khususnya ahlu tafsir. Maka telah dikatakan oleh Imam Abul Fida Ismail bin Katsir, atau yang sering kita kenal dengan sebutan Al-Imam Ibnu Katsir, dalam menjelaskan surat Al-Anfal ayat yang ke-25 ini, Yuhadzirullahu ta'ala ibadahul mu'minin fitnah ikhtibaran wa mihnatan ya'umu bihal musia wa ghairah la yakhussu biha ahlal ma'asi wala man bashara bidhanb. Di dalam ayat ini kita harus pahami Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada segenap hamba-hambanya yang beriman agar mereka takut terhadap fitnah. Hal ini sebagai ujian buat mereka, tidak khusus bagi orang yang berbuat kejelekan saja, kezaliman saja, tetapi secara umum untuk ahlul ma'asi, orang yang berbuat dosa, dan juga untuk yang lainnya. Sebab yang namanya fitnah kerusakannya akan menimpa terhadap orang-orang yang baik dan juga orang-orang yang buruk. Bukan hanya terhadap orang-orang yang buruk saja. Maka sudah sepatutnya bagi kita sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman merasa takut terhadap fitnah. Apa yang dimaksud fitnah di sini? Ditafsirkan oleh salah satu guru kami, Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata, innal fitnata kullu ma yasuddun nasa an dinillah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya fitnah adalah segala sesuatu yang bisa menghalang-halangi manusia dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang bisa melalaikan kita dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebut fitnah. Apakah kebaikan ataupun keburukan? Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan coba kalian, kami akan uji kalian semua, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dengan suatu kebaikan dan dengan suatu kejelekan, itu semua sebagai fitnah. Dari definisi Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, bahwasanya fitnah ini segala sesuatu yang bisa melalaikan kita dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka para ulama rahimahumullah subhanahu wa ta'ala menyebutkan contoh-contoh fitnah itu sangat banyak. Contoh-contoh fitnah adalah sangat banyak, sebagaimana yang disebutkan oleh salah satu guru kami juga, Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Ali Fauzan. Beliau pernah berkata, innana fi mu'tarakin fitanin azimah. Kita ini semua hidup di dalam suatu zaman yang disekelilingi oleh bahaya fitnah begitu dahsyat. Kemudian beliau menyebutkan satu demi satu contohnya. Beliau berkata, al-amwal fitnah. Harta yang kita miliki bisa dikatakan apa? Fitnah. Walaupun pada dasarnya harta itu baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang harta dengan lafaz al-khair, baik. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya mayoritas manusia mencintai kebaikan ini, ulama sepakat dari ahlu tafsir mencintai harta ini dengan kecintaan yang sangat berlebihan. Tetapi bisa disebut dengan fitnah. Karena harta bisa melalaikan seseorang dari beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Shalih Fauzan juga menyebutkan al-aulad fitnah. Anak-anak juga merupakan fitnah. Apalagi zaman sekarang lagi musimnya orang tua pusing terhadap anak-anaknya. Karena mengarahkan mereka kepada jalan kebenaran semakin sulit. Mau dikerasin sedikit, nanti bagaimana? Khawatir jiwanya akan terganggu. Psikolognya akan apa? Akan rusak. Berarti al-aulad fitnah. Anak-anak adalah fitnah. Bisa membantu kita, mendorong kita menjalani ketaatan. Bisa juga melalaikan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa mukhalatatul asrar fitnah, kata Syekh Shalih Fauzan. Bercampur baunya seseorang dengan teman-teman yang rusak juga merupakan fitnah. Ini sangat jelas. Karena agama kita seringkalinya berjalan di atas agama teman kita semua. Al-mar'u ala dini khalilihi. An-nisa'u fitnah. Kaum wanita yang keluar dari rumah mereka tanpa adanya hijab syar'i juga merupakan apa? Fitnah. Sampai Syekh Shalih Fauzan menyebutkan waddi'ayah ilal abatili fitnah. Penyeruan-penyeruan kepada jalan kebatilan adalah merupakan fitnah. Artinya munculnya di tengah-tengah kaum muslim seseorang yang mendakwahkan kepada neraka jahannam tanpa adanya ilmu bagi mereka, bahkan menjerumuskan kita ke dalam kesesatan, juga merupakan fitnah. Maka contoh-contoh yang beliau sebutkan sangat banyak, dari mulai harta terus sampai berkaitan tentang agama. Berarti bisa disimpulkan dari sekian banyak contoh ini, fitnah hanya terbagi menjadi dua. Fitnah hanya terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah fitnatus syahwat. Fitnah yang berkaitan dengan syahwat kita. Keinginan syahwat kita berupa perkara dunia. Secara fitrah dijadikan indah pada pandangan manusia wanita. Kemudian anak-anak. Kemudian harta. Kemudian kendaraan. Tanah ladang dan seterusnya. Itu semua adalah fitnatus syahwat. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam satu ayat surat Ali Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mataul hayatid dunya. dijadikan indah pada pandangan kita sebagai manusia kalau melihat perempuan. Benar enggak? Insyaallah ya. Udah nikah belum? Belum ya. Apalagi yang belum nikah? Ya. Udah sangat jelas itu. Enggak ada unsur kebohongan sedikit pun ayat ini. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa. Berarti ini sudah fitnah, benar enggak? Benar. Kemudian wal banin, anak-anak. Wal qanatir al-muqantarah. Imam Hasan Al-Basri, salah satu ulama tabi'in, walaupun tabi'in yang muda, menafsirkan bahwa al-qanatir al-muqantarah adalah al-amwalul jazilah, harta yang melimpah ruah. Itu fitnah. Karena seseorang kalau sudah memiliki harta yang melimpah ruah, akan semakin tamak dan rakusnya dia terhadap dunia. Mayoritasnya demikian. Bukannya dia dermawan menginfakkan hartanya di jalan Allah, tetapi akan semakin kurang. Diberi satu lembah, dua lembah emas oleh Allah Subhanahu wa taala, masih mengharapkan lembah yang ketiga. Kalau diberi lagi lembah yang keempat, kan masih diberi lagi yang kelima, yang keenam, seterusnya. Enggak ada yang bisa menghentikan keinginan manusia kecuali apa? Tanah. Yaitu ketika dia sudah mati, keinginannya baru berhenti. Ini yang dimaksud zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahab wal fiddah, berupa emas ataupun perak. Karena mata uang zaman dahulu adalah emas dan perak. Bukan berarti khusus mata uang yang berbentuk emas dan perak saja. Maka berlaku juga di zaman sekarang, dolarat, rubiyat, dan seterusnya. Demikian juga wal khailil musawwamah, kendaraan yang bagus, yang indah. Wal harf, tanah ladang yang dimiliki oleh seseorang, perkebunan. Dzalika mataul hayatud dunya, itulah perhiasan-perhiasan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala paparkan semuanya di hadapan kita sebagai fitnah. Dari jenis yang pertama, fitnatus syahawat. Adapun fitnah yang kedua adalah fitnatus syubuhat. Seperti tadi yang diisyaratkan oleh guru kami Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Ali Fauzan. Contohnya adalah ad-di'ayah ilal abatil. Penyeruan-penyeruan kepada pemikiran-pemikiran yang batil. Beliau juga mencontohkan wat-tanfirun nas anid da'watil haq. Seseorang melarikan orang lain dari dakwah kebenaran. Ini adalah berkaitan dengan syubhat, kerancuan-kerancuan agama. Yang jauh-jauh sebelumnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam memperingatkan kita semua akan munculnya tokoh-tokoh mudillin yang menyesatkan. Maka diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani, akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudillun. Di antara yang paling saya khawatirkan atas umatku nanti muncul di tengah-tengah mereka tokoh-tokoh yang menyesatkan. Di dalam lafaz yang lain, masih riwayat Imam Ahmad, dihasankan oleh guru besar kami Fadilatul Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dalam kitab beliau Sahihul Musnad, melalui sahabat Nabi Umar bin Al-Khattab akhwafu ma akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan. Di antara yang paling saya khawatirkan atas umatku muncul di tengah-tengah mereka seorang dai, tapi hakikatnya dia munafik. Alimul lisan, yang pandai silat lidah, memutarbalikkan apa? Fakta. Yang benar disalahin, yang salah dibenarkan. Itu yang paling dikhawatirkan di antara hal-hal yang terjadi di tengah-tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kekhawatiran Nabi ini terjadi karena memang fitnah syubhat selalu mengelilingi kita. Kita lihat bagaimana wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an dahulu, fitnah terjadi. Beliau wafat karena dikepung di dalam rumahnya oleh pasukan yang dipimpin oleh seorang munafik. Seorang Yahudi berpura-pura masuk Islam, menjadi dai. Dia bernama Abdullah bin Saba. Selalu ceramah di hadapan manusia, yuraqqiqu qulubun nas. Membikin hati manusia lembut, kemudian takut. Setelah sudah mendapat kepercayaan dari seluruh manusia atau mayoritasnya pada waktu itu, langsung melontarkan sekian banyak syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan agama, sampai mereka sepakat merencanakan untuk menyerbu Utsman dalam rangka membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Ini seorang munafik jelas, pandai silat lidah. Berarti masuknya ke dalam fitnah syahwat atau fitnah syubhat? Fitnah asyubhat. Di dalam Kitabul Fitan dari Sahihul Bukhari juga Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis Hudzaifah bin Al-Yaman yang sangat terkenal di tengah-tengah kita. Ketika beliau berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafatan an yudrikani fa qulna ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Fahal ba'dal khairi min syarr? Qala na'am. Fahal ba'da hadzal syarri min khair? Qala na'am wa fihi dakhan." Terus hadis tersebut sangat panjang, terkenal di tengah-tengah kita. Pada saat Hudzaifah bin Al-Yaman mengikrarkan, kebanyakan manusia dari teman-temanku sering bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Sementara saya sekarang akan bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Maka kami berkata, "Wahai Rasulullah, kami dulu berada di masa jahiliyah dan di masa kejelekan yang penuh. Alhamdulillah Islam datang melalui engkau. Berarti ini kebaikan yang sangat sempurna buat kami. Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan?" Nabi besar Muhammad menjawab, "Iya ada." Kemudian, apakah setelah kejelekan tersebut terjadi ada kebaikan lagi? Nabi Muhammad menjawab, "Iya ada, tapi ada asap-asap yang mengganggu." Sampai panjang lebar dalam hadis tersebut, di antara rintangan-rintangan dalam sebuah kebaikan yang ada adalah munculnya du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Da'i-da'i penyeru kepada neraka jahannam, siapa yang memenuhi panggilannya mereka, maka mereka bisa terjerumuskan diri di dalam neraka jahannam. Menyeru kepada kebatilan, kerancuan agama. Apalagi zaman sekarang semakin banyak orang naik podium. Ya. Seluruhnya bisa naik podium. meskipun sebelumnya dia enggak tahu bagaimana pengalaman belajarnya, tahu-tahu naik podium. Kemudian berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia tadinya penyanyi ya, ataupun tadinya dia preman, ataupun tadinya dia pejabat, alhasil dia naik podium kemudian menyampaikan urusan agama, membicarakan urusan masyarakat. Padahal hakikatnya tidak ada ilmu sama sekali bagi dia. Munculnya ar-ruwaidhah, ya enggak? Disekian banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhirnya ucapan-ucapan yang mereka lontarkan membuat tashkik, ya, keraguan seseorang terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah mengandung makna penistaan terhadap Islam, pelecehan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ataupun yang semisalnya. Itu berarti semua apa? Fitnah bukan? Fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnah." Takutlah oleh kalian fitnah. Berhati-hatilah kita terhadap fitnah karena kejelekannya akan menimpa kepada orang-orang yang baik dan juga yang buruknya. Bukan berarti di saat terjadi fitnah, maka yang akan terkena adalah orang-orang yang jelek saja. Tetapi yang baik pun akan ikut terkena dan terpengaruh. Betapa pentingnya kita semuanya untuk selalu memahami tadabbur terhadap ayat surat Al-Anfal ini. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, berarti memerintahkan kita agar kita bisa menjaga diri kita masing-masing di suatu zaman yang sudah tersebar dahsyatnya fitnah, mencakup fitnah syahwat ataupun fitnah apa? Asyubuhat. Ternyata kedua-duanya benar-benar terjadi di zaman sekarang. Karena Allah Subhanahu wa taala terus menerus menguji kita. Sampai kapan kita akan bisa mempertahankan agama dan keimanan kita? Apakah dengan adanya fitnah yang turun kita sudah berhenti untuk menjalani agama Islam dengan baik karena tidak kuatnya menghadapi fitnah tersebut? Atau kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Dengan demikian, kedua-duanya, apakah fitnah syahwat dan fitnah syubuhat, sangat membahayakan atas seorang muslim di dalam menjalani agamanya. Bisa-bisa kalau dia tidak kuat, tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin akan keluar dari agama Islam. Bisa enggak? Bisa. Karena dia tidak kuat dan tidak membentengi diri dengan beberapa perkara dinasihatkan oleh para ulama rahimahumullah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita berusaha bersama-sama bagaimana apa yang kita ketahui keterangan para ulama rahimahumullah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menjaga diri kita masing-masing di masa fitnah, mengingat betapa dahsyatnya dan bahayanya fitnah, apakah fitnah syahwat ataupun fitnah asyubuhat. Bisa disimpulkan dari keterangan para ulama rahimahumullah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki 5 perkara untuk menjaga diri dari fitnah. Semoga dengan 5 perkara tersebut kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jajaran hambanya yang terus menerus lurus di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang pertama, kapan saja terjadi fitnah di sekitar kita, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat, hendaklah kita terus menerus sibuk dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, al-ishtighal bil ilmin nafi'. Apapun yang terjadi, fitnah menghampiri kita, terus kita sibukkan diri dengan belajar, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malah kita terbawa ikut-ikutan dalam fitnah tersebut, sementara benteng kita untuk memahaminya belum kuat. Maka al-ishtighal bil ilmin nafi' adalah merupakan nasihat yang dulu pernah disampaikan berulang-ulang oleh guru besar kami Fadilatul Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata, aqbilu alal ilmin nafi'. Terus meneruslah kalian hadapkan diri kalian untuk sibuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ini benteng yang pertama kita untuk bisa selamat dari fitnah. Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga pernah mengatakan, munculnya fitnah di antara sebab besarnya adalah al-jahl. Karena terus-menerus turun kebodohan di suatu zaman. Maka ini bisa dihadapi kalau kita terus-menerus mempelajari apa? Ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Kitabul Fitan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu Subhanahu wa Ta'ala, hadisnya sangat jelas, yaitu riwayat Imam Al-Bukhari melalui sahabat Nabi Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam pernah bersabda, inna baina yadai sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-ilm wa yakthuru fiha al-haraj wal-haraj al-qatl. Artinya kurang lebih hadis ini adalah, sesungguhnya waktu dekatnya hari kiamat nanti akan ada suatu zaman terus-menerus kebodohan turun di dalamnya. Kemudian semakin diangkatnya ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin banyaklah al-haraj, pertikaian, peperangan, pembunuhan. Ditafsirkan oleh Rasulullah, al-haraj maksudnya adalah al-qatl, pembunuhan, kerusuhan, kerusakan. Maka hadis ini bisa kita ambil pelajaran, di antara sebab besar munculnya fitnah adalah yanzilu fihal jahl, karena turunnya apa? Kebodohan. Karena diangkatnya ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengangkat ilmu ini sedikit demi sedikit dengan diwafatkannya para alim ulama. diwafatkan alim ulama oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin berkurang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mulailah manusia ketika itu mengambil tokoh-tokohnya dari kalangan ru'usal juhal, benar tidak? Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Para tokoh yang sudah diambil kepercayaan oleh manusia selalu ditanya tentang urusan agama, sehingga dijawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut tanpa adanya ilmu, karena ru'usal juhal. Pada hakikatnya yang berdiri di podium tersebut, yang berdiri di kursi tersebut adalah orang yang juhal, kata Rasulullah. Akhirnya dijawab pertanyaan terus tanpa adanya ilmu. Terjadilah fadallu wa adallu. Mereka bisa sesat dan menyesatkan. Maka munculnya fitnah, sebab utamanya adalah al-jahl. Berarti kita bisa hadapi kalau kita terus-menerus membentengkan diri dengan sibuk belajar. Ikhwatal iman azani wa azakumullah. Kalau kita tidak sibuk belajar, coba aja. Pasti kita akan terseret dalam fitnah tersebut. Kita terus-menerus membicarakan fitnah dalam keadaan fondasi kita belum kuat. Oh iya benar, wah, salah itu, salah, wah, benar aja kayak gitu. Pantasan aja dia dihindari dan seterusnya. Wah, macam-macam ngomongnya. Akhirnya banyak omong-omongan kosong yang tersebar. Terjadinya adalah bukan kemaslahatan, tetapi apa? Kerusuhan. Karena mereka-mereka tidak menyibukkan diri dengan belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sibuk belajar, insyaallah untuk membicarakan hal itu enggak punya waktu. Mohon maaf saja. Kemudian insyaallah dengan mengalir apa yang datang fitnah di hadapan kita, kita bisa mensikapinya. Karena siapa yang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala akan semakin dimudahkan bagi dia menuju jalan surga. Siapa yang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat hakikatnya di dalam dunia. Man yuridillahu bi khairan apa? Yufaqihu fid-din. Ikhwatal iman azani wa azakumullah. Perkara yang pertama ini sering dilalaikan oleh mayoritas orang, sehingga dimanapun mereka berkumpul, pembicaraannya terus menerus tentang fitnah. Apakah perkumpulan secara hakikatnya ataupun perkumpulan yang tidak secara hakikatnya? Apa maksudnya perkumpulan yang tidak secara hakikatnya? Melalui grup. Itu kan gak kumpul ya, sendiri-sendiri. Tapi itu pada hakikatnya kumpul satu grup. Terus yang dibicarakan adalah fitnah dalam keadaan benteng-benteng mereka belum kuat memahaminya. Kalau sudah demikian, apa yang terjadi? Kerusuhan, ya enggak? Maka ayyuhas sunniyu, hadari, berhati-hatilah dari hal-hal yang seperti ini. Belajarlah kalian untuk diam sebagaimana kalian belajar membaca. Jangan banyak ngomong, kecuali benar-benar omongan kita didasari dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Diam itu emas loh, benar tidak? Benar enggak? Makanya kalau istri minta emas, diam aja. Katanya begitu. Diam itu emas loh. Sehingga kalau istri kita minta emas, diam aja. Berarti kan udah diberi emas. Ayuhal ikhwah azani wa azakumullah. Ikutilah bimbingan para ulama rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, yang mereka sekarang menduduki di posisi Nabi Muhammad dalam menyampaikan agama Islam, bukan dalam menerima wahyu. Fadilatu syekhina al-allama Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah sampai akhir wafatnya terus menerus menasihati para muridnya, para santrinya, agar jangan sampai lalai dari sibuk belajar, sibuk terhadap al-ilmu nafi', ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah perkara yang pertama, seperti yang dinasihatkan oleh beliau dan juga guru kami Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau berkata, karena sudah sedikitnya para ulama di zaman sekarang, muncullah segala bentuk caci makian terhadap Islam, keraguan-keraguan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala yang kita tidak bisa menepisnya. Kemudian beliau mengakhiri dengan kalimat nas'allahu as-sabata was-salama. Semoga kita terus diberi as-sabat, ketetapan, demikian juga keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ya, jangan sampai lupa. Yang pertama, kalau kita ingin selamat dari fitnah, kalau kita ingin bisa menjaga diri di masa fitnah, sibukkanlah dengan belajar. Adapun perkara yang kedua yang telah dijelaskan oleh mereka rahimahumullah subhanahu wa ta'ala adalah, sibukkanlah diri kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan saleh. Ya Allah ikhwan, amalan-amalan saleh yang kita lalaikan setiap hari masih sangat banyak. Dalam keadaan kita enggak merasa bahwa amalun saleh bisa menjaga diri kita di masa fitnah. Ini juga suatu nasihat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Beliau menyebutkan pendalilannya tentang perkara yang kedua ini adalah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, badiru bil a'malis salihah, bersegeralah oleh kalian dalam melakukan amalan-amalan saleh. Kalau ingin berbuat baik, melakukan amalun saleh, bersegeralah. Fitanan kaqita'il lailil muzlim. Karena menghadapi suatu fitnah yang sangat cepat berjalan di dalam dunia ini bagaikan potongan malam gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pagi hari seseorang masih beriman, ternyata sore hari sudah memilih agama yang lain dari agama Islam. Dia menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sore hari masih beriman, ternyata keesokan hari berikutnya dia sudah keluar murtad iyadan billah tabaraka wa ta'ala. Kenapa bisa terjadi demikian? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia lebih baik melelang agamanya, mengorbankan keimanannya, menggadaikan akidahnya dalam rangka meraih urusan dunia yang dia inginkan. Iyadan billah tabaraka wa ta'ala. Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menafsirkan hadis ini, kenapa bisa sedemikian rupa Rasulullah mengumpamakannya. Beliau berkata, li'annal fitnah qawiyah wal iman dha'if. Dikarenakan fitnah ini sangat kuat berjalan. Sudah kuat, cepat lagi. Ya enggak? Sementara keimanan kita mayoritasnya apa? Dhaif, lemah. Artinya kalau misalkan seorang muslim memiliki keimanan yang lemah, menghadapi fitnah tanpa melakukan amalun soleh yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, maka seorang muslim itu pasti akan termakan fitnah. Makanya kita harus perhatikan nasihat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Apa? Menyibukkan diri beribadah, beramal soleh. Setiap hari Allah subhanahu wa ta'ala bukakan untuk kita amalun soleh. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Sangat banyak. Kulla yawmin tatlu'u fihi syams. Kita bisa berbuat kebaikan dan amalun soleh. Kalau setiap amalun soleh kita tinggalkan, ya berarti datang fitnah, kita ikut-ikutan di situ. Waktu kita untuk hal yang seperti tadi, bukan untuk mengumpulkan amalun soleh. Padahal kesempatan kita beramal soleh hanya di mana? Di dunia. Nanti di akhirat bisa enggak? Enggak bisa. Betapa banyak orang nanti akan menyesal. Akhirnya mereka berkata, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Kembalikanlah aku di dalam dunia wahai Allah, sehingga aku bisa melakukan amal soleh yang sudah aku tinggalkan. Penyesalan dia ucapkan di hari akhirat. Biasakan lagu lama kita itu nyesel, ya enggak? Lagu lama kita adalah nyesel. Di dalam dunia terus menerus kita sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, membicarakan orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, mentahdir fulan wa fulan dalam keadaan hal tersebut sama sekali tidak berlandaskan. Sementara amalan-amalan soleh kita tinggalkan sekian banyak. Bagaimana mungkin kita bisa menjaga diri kita di masa fitnah? Maka ayuhal ikhwah azani wa azakumullah, sibukkanlah diri kita untuk al-amalus soleh, yang keutamaannya sangat besar. Karena amal soleh itu teman sejati kita, ya, yang bisa menemani kita dimanapun kita berada, di dunia, alam kubur, sampai hari kiamat. Adapun yang lain belum tentu teman sejati. Antum belum tentu teman sejati saya. Karena kalau saya meninggal, antum mau ikut ke alam kubur? Berarti kan gak teman sejati. Ya gak? Siapa teman sejati kita? Amal soleh. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim melalui sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, yatba'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u thnani wa yabqa wahid, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluh. Benar kan? Benar tidak? Benar ya? Benar enggak, Pak? Benar. Akan mengiringi jenazahnya orang yang meninggal dunia tiga perkara. Pertama, keluarganya. Kedua, hartanya. Ketiga, amal solehnya. Dua perkara akan kembali ke tempatnya masing-masing. Satu perkara menjadi teman sejatinya. Adapun yang kembali ke tempatnya masing-masing, keluarga dan hartanya. Ternyata istri kita gak sehidup semati. Ya. Buktinya kalau kita meninggal nanti gak mau masuk ke liang kubur bersama kita. Berarti dua perkara akan kembali ke tempat, ke tempatnya masing-masing, yaitu keluarga dan hartanya. Wa yabqa amalu, dan yang akan menemani dia terus menerus adalah amal solehnya di alam kubur sampai pada hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Itu keutamaan yang sangat besar. Sudah menjadi teman sejati kita, menyelamatkan kita dari bahaya fitnah. Insya Allah, tabaraka wa ta'ala. Sangat banyak amalan-amalan soleh yang kita tinggalkan. kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita. Maka bangunlah ayuhal ikhwah, azani wa azakumullah, untuk menyibukkan dengan ibadah, dengan amalun saleh. Suatu amalan yang benar-benar kita harapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian yang ketiga, biasanya sampai jam berapa para angga? Setengah 12 atau? Sampai jam berapa pak? Sampai adzan, masya Allah. Suaranya habis dong kalau sampai adzan. Perkara yang ketiga, benar sampai adzan pak. Ya Allah, kirain saya sampai jam 12:30. Ternyata nggak semua perkiraan benar ya. Perkara yang ketiga, ikhwatal iman azani wa azakumullah, yang harus kita miliki dalam rangka menjaga diri di masa fitnah adalah as-sabr, kesabaran. Hal ini karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah melalui sahabat Nabi Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zaman illa walladhi ba'dah ashar min. Bersabarlah oleh kalian, karena tidaklah datang kepada kalian suatu zaman melainkan zaman setelahnya itu lebih jelek daripada sebelumnya. Hatta talqau rabbakum, sehingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Ayuhal ikhwah azani wa azakumullah, diakui ataupun tidak diakui, ternyata memang kesabaran akan membuahkan hasil yang sangat positif buat kita dalam segala sesuatu. Kalau kita tinjau dari sisi fitnah syahwat, maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah subhanahu wa ta'ala di dalam kitab beliau Tariqul Hijratain menjelaskan agar kita selamat dari fitnah syahwat, kita harus sabar. Di antara fitnah syahwat tadi disebutkan harta yang sangat melimpah ruah. Maka janganlah terus menerus kita tamak terhadap harta. Butuh kesabaran. Di saat kita keluar dari rumah, tidak sengaja melihat wanita-wanita yang keluar tanpa adanya hijab yang syar'i, kalau kita bersabar, insyaallah khair. Ya enggak? Sabar, insyaallah saya sebentar lagi pulang menjumpai istri saya, bisa mengobati gundah gulana yang tadi, ya enggak? Benar kan? Nah, iya itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan fitnatus syahawat, Allah berfirman, "Dzalika mataul hayatid dunya," itulah perhiasan-perhiasan dunia. "Wallahu indahu husnul ma'ab," dan Allah memiliki tempat kembali yang jauh lebih baik. Surga Allah Subhanahu wa taala yang kita idam-idamkan, yang kita inginkan, jauh lebih baik daripada dunia yang kita sekarang merasa terkagum-kagum. Apakah fitnah wanita ataupun harta yang sangat banyak. Ternyata surga Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik. Maka kita sabar. Demikian juga menghadapi fitnatus syahwat. Ketika seseorang menjumpai sekian banyak syubhat-syubhat yang ada kemudian dia hadapi, dia tepis dengan penuh kesabaran, tidak dengan keterburu-buruan, insya Allah akan membuahkan hasil yang sangat baik. Diumpamakan oleh Nabi dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, melalui sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, satakunu fitanun alqa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu fiha khairun minal mashi wal mashi khairun minas sa'i man tasharrafa laha tastashrifu wa man wajada malja'an aw ma'adhan falya'ud bih. Akan terjadi fitnah di akhir zaman nanti, kata Rasulullah. Di dalam fitnah tersebut, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Man tasarrafa laha tastashrifu. Barang siapa yang maksa untuk menghadapi fitnah karena dia terburu-buru, padahal landasan dia belum kuat, tastashrifu, niscaya dia akan termakan oleh fitnah tersebut. Wa man wajada malja'an aw ma'adzan falyaud bih. Maka barang siapa juga yang mendapatkan tempat perlindungan, tempat keselamatan, maka berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari bahaya fitnah tadi. Sisi pendalilan terhadap hadis tersebut sangat jelas. Kalau terjadi fitnah, Nabi mengatakan yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Kalau duduk kan nyantai, ya enggak? Penuh dengan ta'ani, kehati-hatian. Mau bersikap, ntar dulu. Gimana ilmunya? Itu lebih baik daripada yang berdiri. Nah, kalau berdiri ini mau bersikap nih, tanda-tandanya. Kemudian yang berdiri lebih baik dibandingkan orang yang berjalan. Yang berjalan lebih baik dibandingkan orang yang berlari. Berlari kan berarti terus pengennya cepat masuk ke dalam fitnah tersebut. Makanya Nabi bersabda, "Man tasarrafa laha tastashrifhu." Barang siapa yang memaksakan diri untuk masuk di dalamnya, dia akan termakan. Kata para ulama, arti kalimat ini adalah bagi kita semuanya yang memiliki iman yang sangat lemah, baru belajar agama 3 tahun yang lalu. Adapun bagi para ulama rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, bisa langsung cepat masuk sehingga bisa menjelaskan kebenarannya. Adapun kita, sebentar dulu. Kita harus penuh dengan kehati-hatian dalam bersikap. Kalau tidak, yang terjadi adalah seperti tadi, kerusuhan. Karena akibat kita tidak bisa bersabar. Maka berarti bersabar akan membuahkan hasil yang sangat baik. Agar kita bisa diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ada poin khusus tentang mensikapi segala bentuk fitnah di dalam kitab beliau Syarh Sunnah. Maka beliau berkata, "Wa idza waqa'atil fitnah, ketahuilah olehmu, apabila sudah mulai terjadi fitnah, falzam jawfa baitik." Maka hukum asalnya, berpegang teguhlah kamu di dalam rumah. Bayangkan ya. Hukum asalnya terjadi fitnah, kita jangan sering keluar. Ikut-ikutan keluar kesana kemari. Sehingga kerusakannya, mafsadahnya akan menimpa kita sendiri. Falzam jawfa baitik. Itu Imam Al-Barbahari, seorang ulama yang kita kenal dengan kelurusan akidahnya. Apabila sudah mulai terjadi fitnah, peganglah kuat-kuat di dalam rumahmu. Ini orang zaman sekarang pengennya keluar, gak betah di rumah, pengennya terus-menerus ikut rame-rame. Ada fitnah demo, ikut rame-rame demo, iya gak? Ada fitnah, kumpul di sana, ayo 212, ikut rame-rame dan seterusnya. Padahal hal-hal yang seperti ini kita perlu meneliti. Apakah sikap kita didasari dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala? Didasari dengan kelurusan jalan atau tidak? Falzam jawfa baitik. Ini langkah yang pertama kata beliau. Hukum asalnya berpegang teguhlah di dalam rumahmu. Kemudian wafirra min jiwaril fitnah. Larilah kamu dari tetangga-tetangga yang ikut-ikutan fitnah. Selamatkanlah diri Anda wahai kaum muslim. Jangan terbawa arus teman-teman. Oh, kamu ini enggak seru, enggak ikut-ikutan. Nah, biarlah kita enggak seru. Biarlah orang-orang mengatakan kita enggak seru. Enggak rame. Kalau enggak ada kamu. Kita inginnya menyelamatkan diri. Karena kita pahami ini fitnah. Bisa-bisa kalau kita terburu-buru, benar-benar akan termakan dalam fitnah tersebut. Kemudian kata beliau, wa iyyaka wal asabiyah, hati-hatilah alehmu dari sikap fanatik ketika terjadi fitnah. Sehingga kaidahnya pokoknya yang enggak ikut fulan salah. Ini asabiyah tidak? Asabiyah. Yang enggak ikut ngaji di sini salah. Langsung dia berkoar-koar ikut-ikutan. Iyakum wal asabiyah, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah. Jadi kalau terjadi fitnah, berusahalah kita untuk bersikap adil. Tidak semata-mata kita memihak teman kita. Tidak semata-mata kita mengatakan yang enggak bersama kita, yang enggak ikut kajian kita berarti salah, udah. Berarti dia harus diragukan manhajnya. Setelah sudah diragukan manhajnya, diragukan keislamannya. Allah musta'an. Berikutnya beliau mengatakan, wa kullu ma kana min qitali bainal muslimin 'ala dunya fa huwa fitnah. Setiap segala sesuatu yang terjadi dari pertikaian kaum muslim karena perkara dunia itu bisa disebut sebagai fitnah. Fattaqillah wahda. Bertakwalah olehmu wahai hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah saja. Wala takhruj fiha, janganlah kamu cepat keluar untuk masuk di dalam fitnah. Wala tuqatil fiha, dan janganlah kamu ikut-ikutan untuk berperang di dalamnya. Wala tahwa, dan janganlah kamu mengedepankan hawa nafsumu. Wala tusyai' wala tumayil, dan janganlah kamu bergampang-gampang untuk memihak sebelah. Demikian juga tumayil, condong kepada sebelah. Janganlah bergampang-gampang demikian. Ini semuanya butuh dengan kesabaran. Khususnya kita, ikhwah, benar. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tadi. Karena keimanan kita lemah, sementara fitnah sangat dahsyat, sangat kuat, maka bisa menjadikan kita semuanya lalai kalau kita tidak berhati-hati. Kemudian beliau berkata, wala tuhib syai'an min umurihim, dan janganlah kamu terburu-buru untuk suka dari urusan-urusan mereka yang ikut-ikutan fitnah. Fa innahu yuqal, karena dikatakan man ahabba fa'ala qaumin atau fi'ala qaumin khairan kana aw syarr kana kaman amilahu. Barang siapa yang mencintai perbuatan suatu kaum, baik ataupun buruk, maka seakan-akan dia bagaikan orang yang melakukannya. Ayuhal ikhwah, mulai sekarang kita jangan terus menerus rame. Bentengilah diri kita dengan ilmu, dengan amalun soleh, dan penuh dengan kesabaran, kehati-hatian. Kalau enggak punya ilmu, diam. itu lebih selamat. Insya Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana tadi diumpamakan diam itu benar-benar emas. Tapi jangan sampai setelahnya kalau istri minta emas jangan kita kasih-kasih aja diam. Ya kalau kita ada harta, ada duit, kasihlah, kasihan kan? Iya enggak? Giliran ngasih orang lain, kita terus-terusan. Ayo. Untuk jalannya enggak dibenarkan. Giliran istri minta emas sedikit, dari mulai nikah sampai sekarang belum pernah dikasih emas. Alasannya diam itu emas, saya kasih diam aja udah. Allah musta'an. Ayuhal ikhwah azani wa azakumullah. Berarti kesabaran sangat membuahkan hasil paling baik buat kita. Maka di setiap terjadi fitnah, apakah fitnah syahwat ataupun fitnah syubuhat, hendaklah kita senantiasa minta kesabaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhkanlah fitnah yang ada semaksimal mungkin. Di dalam hadis yang pernah disahihkan oleh guru besar kami, Fadilatul Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, Rasulullah pernah bersabda, "Innas sa'ida laman jannabal fitan. Walimani butuliya fasabara fawaha." Sesungguhnya orang yang sa'id, orang yang bahagia adalah yang berupaya menjauh dari fitnah. Demikian juga kebahagiaan bagi orang yang diberi cobaan, dia bisa bersabar dengan sebaik-baik mungkin. Inna sa'id laman jannabal fitan. Hadis itu bisa dibaca juga dengan kalimat inna sa'id laman junnibal fitan. Orang yang bahagia adalah yang menjauh dari fitnah ataupun dijauhkan dari fitnah. Kedua-duanya bisa kita baca karena memang satu makna. Ikhwatal iman azzani wa azzakumullah. Adapun perkara yang keempat, yang harus kita miliki menghadapi masa fitnah ini adalah masih seperti yang dinasihatkan oleh guru kami Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu addu'a, banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala berlindung dari fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam memerintahkan kita di setiap kali sholat lima waktu kita agar kita minta perlindungan kepada Allah dari bahaya fitnah. Maka di dalam doa tasyahud setelah tasyahudul akhir ada kalimat Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini menunjukkan anjuran dari beliau agar kita senantiasa setiap hari banyak berdoa. Kapan terjadi fitnah, perbanyakilah doa buat kita. Meskipun kita sudah menjalani perkara yang pertama al-istighol bil ilmin nafi', perkara yang kedua bil amali salih, perkara yang ketiga as-sabr, tetapi kita jarang banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sangat dikhawatirkan. Karena doa adalah silahul mukmin, senjatanya orang-orang yang beriman. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala juga pernah menyebutkan di dalam Kitabul Fitan, bab at-ta'awud minal fitan. Bab wajibnya terus-menerus berdoa, minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari bahaya fitnah. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan asar dari Umar bin Al-Khattab, bahwasanya Umar bin Al-Khattab pernah berkata, "Na'udhu billahi min su'il fitan." Kami berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari bahaya fitnah. Maka segala usaha kita iringkanlah dengan banyak apa? banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan agama kita. Tidak ada yang bisa mengokohkan agama kita. Tidak ada yang bisa menetapkan kelurusan agama kita, keimanan kita, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman Nabi Muhammad ada orang-orang yang murtad, berarti di zaman kita terlebih-lebih. Benar tidak? Pada peperangan Tabuk ada beberapa orang yang mencaci maki Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga Allah turunkan surat At-Taubah. Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da imanihim. Mereka sungguh sudah melontarkan kalimat kekufuran dan mereka kafir setelah imannya mereka. Berarti terlebih-lebih di zaman kita. Maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Min su'il fitan. Dari kejelekan-kejelekan fitnah. Kemudian yang kelima adalah perkara yang terakhir. Yang harus kita perhatikan dalam rangka menjaga diri di masa fitnah adalah al-firaru minal fitan ilal makan al-ahsan. Seseorang hendaklah apabila memungkinkan untuk lari dari fitnah menuju kepada tempat yang lebih baik. Ini jalan yang terakhir. Kalau kita enggak kuat dengan adanya fitnah, khawatir agama kita benar-benar ikut-ikutan rusak, maka kita bisa uzlah, menyendiri. Mungkin kalau perlu kita bikin perumahan di pedalaman desa. Ya enggak? Ya enggak ada siapa-siapa. Apabila memungkinkan, apabila diperlukan. Itu semua tujuannya adalah untuk menyelamatkan agama kita. Tentang perkara yang kelima, mengingatkan kita terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Melalui sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Nabi besar Muhammad pernah bersabda, yushiku an yakuna khaira malil muslim ghanamun yatba'u biha atau yatba'u biha sya'fal jibal wa mawaqi'al qatr yafirru bidinihi minal fitan. Hampir-hampir sebentar lagi akan ada suatu zaman harta yang paling baik dimiliki oleh seorang muslim adalah kambingnya yang dia gembalakan di suatu pedalaman gunung, artinya di lereng-lereng bukit, tempat turunnya hujan, dia menyendiri di situ karena lari dari fitnah membawa keselamatan agamanya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah menafsirkan, memaknakan hadis ini. Kata beliau, al-firaru minal fitan khairun lil abdi walau an yakuna sahiba ghanam. Lari dari fitnah itu jauh lebih baik untuk seorang hamba meskipun keadaan dia menjadi penggembala kambing. Artinya jalan yang terakhir, kalau kita benar-benar gak kuat, hijrahlah. Kalau memang kita di suatu tempat terus dibisikin fitnah, ternyata kita gak kuat, tinggalkan mereka, hijrahlah ke tempat yang lebih baik menurut kita. Kalau perlu, di dalam hadis tadi dijelaskan, kita bikin rumah di sekitar gunung pedalaman. Gak ada siapa-siapa yang mengganggu kita. Kita urusi harta yang terbaik kita, yaitu kambing. Kita gembalai setiap hari. Itu namanya yafirru bidinihi minal fitah. Lari dengan membawa keselamatan agamanya dari segala bentuk bahaya fitnah. Ikhwatal iman azzani wa azzakumullah. Berarti hadis ini benar-benar memberikan pelajaran kepada kita, bukannya kita ingin cepat-cepat mendekat, ya enggak? Malah kalau bisa kita jauhi. Yang kita pikirkan pertama adalah bukan rame-ramenya ikhwah. Yang kita pikirkan pertama adalah bukan nonjol-nonjolannya paling hebat, paling eksis, bukan, tetapi keselamatan agama kita. Bila diperlukan karena keadaannya sangat genting, agama kita enggak lurus lagi kecuali dengan pindah, maka pindahlah. Dan ini merupakan nasihat para ulama rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Dibandingkan kita berada di tempat tersebut, setiap hari didatangin oleh orang, kemudian menyampaikan hal-hal yang penuh dengan kerusuhan dan kebinasaan. Ayuhal ikhwah azani wa azakumullah. Itulah 5 perkara yang bisa disimpulkan dari pembelajaran ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yang disampaikan oleh ahlul ilm, agar kita bisa menjaga diri di masa fitnah, maka kita harus memperhatikan 5 perkara tadi. Mulailah dari sekarang kita aplikasikan 5 perkara tersebut. Yang paling inti buat kita adalah bukan ikut rame-ramean. Yang paling inti buat kita adalah bukan ingin dikenal karena ikut rame-ramean tersebut, tetapi selamatkanlah agama kita masing-masing, agama keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Selamatkanlah. Jangan sampai kita ikut rame-ramean, ikut eksis-eksisan, apakah di perkumpulan hakikatnya ataupun yang tidak secara hakikatnya, seperti di grup-grup, dalam keadaan kita melupakan agama Allah subhanahu wa ta'ala yang jauh lebih penting. Akhirnya kita termakan oleh keadaan dan situasi ketika itu, maka berantakanlah seluruh agama kita dan juga agama keluarga kita. Iyadan billah tabaraka wa ta'ala. Marilah kita berupaya sikap atau berupaya bersikap menenangkan diri, kemudian bisa mempertahankan agama kita masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari. Semoga hal ini bermanfaat buat kita, terlebih-lebih di zaman yang sekarang, yang sudah tidak bisa kita pungkiri, fitnah di mana-mana terjadi dan bahayanya sangat dahsyat karena memiliki kekuatan yang ganda. Maka kita semuanya harus takut. Sebagaimana Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Berhati-hatilah karena kejelekannya, dampak kemudaratannya tidaklah menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim secara khususnya, tetapi kepada yang lainnya secara umum. Allahu ta'ala alam miswab. Ini yang bisa kita pelajari, dan kita akhiri insyaallah kajian sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bisa gunakan waktu yang selebihnya buat persiapan salat zuhur. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.